الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-39, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang Al-Faslul Thalith Tauhidul Asma'i Was-Sifat, pasal yang ketiga tentang Tauhid Asma' Was-Sifat. Beliau berkata di sini, ma'asyiral muslimin, aqsamus sifat, macam-macam sifat, tanqasimu sifatullahi ta'ala, sifat Allah itu bisa kita bagi min jihati ta'alluqiha, dari sisi apa namanya kaitannya, bizatihi ta'ala, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa af'alihi, dan kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sifat Allah dilihat dari sisi kaitannya dengan zat Allah, Allah zatnya mawjud, ada, sempurna. Sifat Allah kalau dikaitkan dengan zatnya dan dikaitkan dengan perbuatannya, maka terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama adalah apa yang biasa disebut oleh para ulama dengan istilah sifatun dzatiyah. Sifatun dzatiyah. Apa itu? Wahiyallati, sifat zatiyah adalah sifat-sifat lam yazal wa la yazalullah ta'ala muttasifan biha. Sifat zatiyah, ma'asyiral muslimin, kata beliau, adalah sifat-sifat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal, senantiasa, wala yazal, dan terus menerus, muttasifan biha, disifati dengan sifat tersebut. Itu definisi sederhana dari sifat dzatiyah, yaitu sifat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dan terus menerus disifati oleh sifat tersebut. Senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat tersebut. Contohnya, kata beliau, kal-ilm. Contohnya adalah sifat ilmu. Allah memiliki sifat al-ilm. Dan sifat ilmu ini adalah sifat yang senantiasa dan terus-menerus menjadi sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu muttasifan biha. Allah disifati dengan sifat ilmu. Senantiasa dan terus menerus. Kal ilmi wal qudrah. Dan kekuasaan. Allah itu maha al-qadir. Sifatnya qudrah. Allah maha kuasa. Wal hayah. Al-hayah. Kehidupan. Allah adalah al-hayyul qayyum. Dan sifat hidup bagi Allah adalah senantiasa dan terus menerus. Begitupun kasam'i, pendengaran, ini pun sifat zatiyah. Wal basar, melihat, itu pun sifat zatiyah. Wal wajah, wajah, itu pun sifat zatiyah. Wal yadain, kedua tangan, itu pun sifat zatiyah. Wa nahwu dhalik min as-sifati allati hiya min lawazimi dhatihi ta'ala. Dan sifat-sifat yang lain yang masuk ke dalam kategori konsekuensi dari zat Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama dan akan dirinci oleh beliau insyaallah. Jadi ada sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Yaitu satu sifat atau sifat-sifat di mana Allah senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat-sifat tersebut. Contohnya tadi ilmu, qudrah, al-hayah, as-sama', al-basar, al-wajah, wal-yadain, dan lain sebagainya. Ini jenis yang pertama. Al-qismu thani, adapun bagian yang kedua adalah sifatun fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah, perbuatan. Sifat fi'liyah, perbuatan. Wa hiya sifatun muta'alliqatu bimasyiatillahi wa qudratihi. Yang dimaksud dengan sifat fi'liyah, kata beliau, adalah sifat-sifat yang terkait dengan kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan kalian tidak bisa menempuh satu jalan melakukan sesuatu kecuali Allah kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Dia melakukan apa yang Dia inginkan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Maka sifat-sifat, sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang muta'alliqah, yaitu terkait dengan masyiatillahi ta'ala, terkait dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a fa'alaha. Kalau Allah berkehendak, Allah melakukannya. Wa in syaa'a lam yaf'alha. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak, Allah tidak melakukannya. Itu sifat fi'liyah. Kalau Allah mau melakukannya, Allah maha kuasa. Dan jika Allah tidak mau melakukannya, maka Allah tidak akan melakukannya. Kal maji, contohnya sifat datang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabb kalian. Rabbmu datang untuk mengadili manusia. Sedangkan malaikat bersap-sap. Ini sifat fi'liyah. Kalau Allah mau melakukannya, Allah. Yaf'alu ma yasha. Kalau Allah tidak mau melakukannya, ya Allah. Yaf'alu ma yurid. Dia melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Itu contohnya. Wan nuzul. Begitupun contoh yang lain, sifat nuzul, sifat turun. Allah turun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya, dengan kaifiah yang dia tahu dan kita tidak tahu bagaimana. Ya. Ini dikembalikan kepada masyiah, kehendak Allah. Dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Wal ghadab, kemarahan. Ya. Ketika Allah berfirman tentang orang yang membunuh, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan wa ghadiba Allah. Allah murka, ghadib, Allah marah. Ini sifat fi'liyah, perbuatan. Wal farah, bahagia, dalam hadis disebutkan. Wal dhahk, tertawa, dalam hadis disebutkan. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan sifat-sifat ini. Wa tusamma as-sifatul ikhtiyariyah, jenis sifat ini biasa juga disebut oleh para ulama dalam ilmu akidah dengan istilah as-sifatul ikhtiyariyah, sifat yang sifatnya adalah ikhtiar, pilihan. Allah memilih apa yang ingin dia lakukan, ya. Atau kadang disebut juga al-af'alul al-ikhtiyariyah, al-af'alul ikhtiyariyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya pilihan. Allah melakukan apapun yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat yang kita sebut dengan sifat dzatiyah, ada sifat yang kita sebut dengan fi'liyah, dzatiyah dan fi'liyah. Kita memasuki al-mabhas ats-tsalits, pembahasan yang ketiga. Amtsilatu li ba'di sifatil ilahiyyati tsabitati fil kitabi was sunnah. Beberapa contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau katakan, sifatullah taala la yastati'ul 'ibadu hasraha. Sifat-sifat Allah itu manusia tidak bisa menghitungnya, membatasinya. Li'anna kulla ismin lillahi ta'ala yatadammanu sifatan lahu. Karena setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat baginya. Sedangkan nama Allah tidak terbatas. Sebagaimana di hadis yang pernah kita baca, ya. Nabi berkata, Allahumma inni abduka, ya Allah, aku adalah hambamu, wa ibnu abdik, hamba dari hambamu, wa ibnu amatik, hamba dari hambamu perempuan, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, madin fi hukmuk, berlaku atasku semua ketentuanmu, ya, adlun fi qada'uk, ketentuanmu pasti adil untukku, ya Allah, as'aluka bikulli ismin huwa lak, maka aku bermohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsaka, yang dengannya engkau menamakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalkika, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan aku bermohon kepadamu dengan semua nama yang kau simpan, kau sembunyikan di ilmi ghaib. Jadi ada nama yang diturunkan dalam Al-Quran, ada nama yang diajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, ada juga nama-nama yang tidak diajarkan kepada makhluknya, tapi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, sifat-sifat Allah tidak bisa dibatasi oleh makhluk. Karena kenapa? Lianna kulla ismin lillahi ta'ala yatadammanu sifatan lahu jalla, ya, wa'ula, jalla wa'ala, ya. Karena setiap nama pasti mengandung sifat, sedangkan nama tidak terbatas, maka sifat pun tidak terbatas. Wa asma'ullahi ta'ala la yastati'ul ibadu hasraha. Dan nama-nama Allah tidak bisa dibatasi oleh makhluk. Li'anna minha mastatharallahu bihi fi ilmil ghaibi indahu. Karena di antara nama-nama tersebut apa ada yang disembunyikan oleh Allah di sisinya di ilmu ghaib. Ya, berdasarkan hadis yang tadi sudah kita bacakan ya. Kemudian wa qad warada fil kitabi was sunnati dzikru sifatin katsiratin lillahi ta'ala. Dan telah datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah penyebutan tentang sifat-sifat Allah yang sangat banyak. Wa ajma'a ahlu sunnati wal jama'ah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersepakat ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah? Yaitu dari kalangan para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan siapapun yang datang setelah mereka, ala isbatiha, atas penetapan sifat-sifat tersebut bagi Allah, alal wajhil la'iq bijalalihi, dalam kondisi yang paling layak, paling sempurna, untuk keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hadihis sifat. Di antara sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah, uluwullahi ta'ala. Sifat tinggi, Allah itu tinggi. Tinggi secara zatnya, tinggi juga secara sifatnya. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Itu keyakinannya sahabat Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah keyakinan yang dijelaskan dalam Quran, dalam hadis dan ijma', dan sesuai dengan fitrah manusia. Yaitu Allah adalah al-ulu, al-ali, maha tinggi. Allah disifati dengan sifat tinggi. Uluwu dzat was-sifat. Tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Maka di sini beliau berkata, wa yanqasimu ila qismain. Ketika kita berbicara tentang sifat ulu, maka ini terbagi menjadi dua. Ada uluwu dzat, ada uluwu sifat. Ada tinggi zatnya, ada tinggi sifatnya. Fa'amma uluwus sifati fama'nahu. Adapun ketinggian sifat, bisa kita artikan, annahu sesungguhnya, ma min sifati kamalin illa walillahi ta'ala a'laha wa akmalaha. Arti dari sifat Allah itu tinggi, bahwa tidak ada satupun sifat yang sempurna. Tidak ada satupun sifat yang sempurna. Kecuali Allah memiliki sifat tersebut dalam kondisi yang paling tinggi dan paling sempurna. Misalnya apa sifat yang sempurna? Ilmu. Maka Allah memiliki sifat itu. Tapi bukan seperti ilmu makhluk. Tetapi ilmu yang paling tinggi dan paling sempurna. Melihat. Allah maha melihat. Makhluk pun melihat. Tapi berbeda. Karena melihat bagi Allah adalah dalam bentuk yang paling tinggi dan paling sempurna, paling hebat. Begitupun sifat-sifat yang lain. Mendengar. Ya, apa namanya? Melihat. Mengetahui. Bahkan sifat turun. Itu dalam bentuk yang paling sempurna, paling tinggi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita sebut dengan uluwus sifat. Ya, bahwa sifat-sifat Allah itu tinggi. Amma uluwus zat, adapun ulu, sifat tinggi secara zatnya, fama'nahu artinya, annallaha ta'ala bidhatihi. Sesungguhnya Allah dengan zatnya, zat Allah, fauqa jami'i khalqihi. Allah adalah maha tinggi di atas semua makhluknya. Tidak ada makhluk lagi. Dan Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Wa qad dalla ala dhalika al-kitab was-sunnatu wal-ijma'u wal-fitratu. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh dalil Quran, dalil As-Sunnah, dalil Ijma' dan Fitrah. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Fitrah menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Ulu yang maha tinggi. Lalu beliau berkata di sini, fa'ammal kitabu wa sunnatu, adapun kalau kita ambil dari Quran dan sunnah, famamlu'ani bima huwa nassun, terlalu banyak, penuh, kata beliau, penuh ayat-ayat Quran dan sunnah yang menunjukkan hal ini. Aw zahiru fi itsbati 'uluwillahi ta'ala bi dzatihi fawqa khalqihi, atau ayatnya zahir sangat jelas, ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi di atas semua makhluknya. Wa qad tanawwa'at dalalatuha 'ala dzalik, dan dalalah, dalil-dalil yang menunjukkan itu beragam bentuknya. Beliau akan sebutkan cukup banyak. Akan beliau sebutkan sekitar berapa ini? Cukup banyak. Ada 10 macam dalalah yang menunjukkan Allah Maha Tinggi. Satu, kata beliau, at-tasrihu bifauqiyatihi subhanahu wa ta'ala ala khalqihi. Kalau kita baca Quran, kita baca hadis, kata beliau, akan kita dapatkan at-tasrih, yaitu pernyataan yang jelas, atau bisa juga diartikan penetapan. Bifauqiyatihi, sifat fauqiyah. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Allah itu fauqiyah, tinggi di atas makhluknya. Bahkan ketika menggunakan kata fauqa dalam bahasa Arab di atas, itu makrunan biadati min, ya, makrunan, diikat atau diiringi dengan alat min, huruf min, huruf jer min, yang mana dalam bahasa Arab kalau fauqa ditegaskan dengan min, min yang artinya dari, ya, dalam bahasa Indonesia, al-mu'ayyanati lil fauqiyah bizzat, itu tidak ada makna lain kecuali menunjukkan sesuatu yang artinya tinggi. Min fauqihi, fauq sebelumnya ada min, maka itu tidak ada lain dalam bahasa Arab kecuali menunjukkan sesuatu yang tinggi secara zat. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah An-Nahl ayat 50, ya. An-Nahl ayat 50 Allah katakan, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, dari atas mereka. Ada min, ada fawqa. Dan ini dalam bahasa Arab menjadi sangat tegas, ya, bahwa benar-benar ulunya adalah uluwuzzat, tinggi secara zat. Ini dalil yang pertama. Yang kedua adalah at-tasrihu bil-ulu al-mutlaq. Di dalam Al-Quran pun, dalam hadis, kita mendapatkan penetapan dan pernyataan dengan menggunakan al-ulu, kata ulu. Jadi kata ulu itu dipakai, ulu artinya tinggi. Dan ulu di sini adalah al-ulu al-mutlaq, tinggi yang paling tinggi, tidak ada lagi makhluk di atasnya. Ad-dalu ala jami'i maratibil 'ulu, yang menunjukkan semua tingkatan yang paling tinggi, itu Allah yang paling tinggi. Baik secara zatnya, baik secara kekuasaannya, baik secara kemuliaannya, Allah Maha Tinggi. Dalilnya adalah firman Allah Al-Baqarah 255 yang biasa kita baca, ya, ayat kursi, di akhirnya Allah berfirman, wa huwal 'aliyyul 'azhim, wa huwal 'aliyyul 'azhim, dan dia maha tinggi lagi maha agung, maha besar, maha kuasa, al-ali. Wa thabata fil hadisi annahu yusra'u lil 'abdi an yaqula fi hali sujudihi, dan dalam hadis disebutkan, ya, kalau kita sedang sujud, hadisnya riwayat Imam Muslim, disunnahkan kita membaca subhana rabbiyal a'la, kan begitu, tiap hari kita baca. Harusnya kita pahami apa itu arti dari zikir yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la, maha suci, Rabbku al-a'la, dia maha tinggi. Itu kita baca setiap hari. Ya. Fayasifu rabbahu bisifatil ulu. dalam kondisi seorang hamba sujud, dia sifati Tuhannya dengan sifat tinggi. Ala hadhil hal minas suful, padahal dia sedang rendah sekali. Watankisul jawarih, dan dia sedang membalikkan fisik yang harusnya di atas di bawah, kepala di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas, dubur jadi di atas. Maka ini menunjukkan kerendahan dan pengakuan atas ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara dalil yang pertama fauqiyah, ada kata fauqiyah dalam Quran. Yang kedua, ada penyebutan kata uluh dalam Quran, begitupun dalam hadis. Yang ketiga, at-tasrihu bikaunihi ta'ala fis sama. Kita mendapatkan dalil baik dari Quran dan As-Sunnah yang menetapkan dan menyatakan bahwa Allah itu di atas langit. Di atas langit yang paling tinggi, tidak ada lagi makhluk. Ya. Misalnya, firman Allah surat Tabarok, surat Al-Mulk ayat yang ke-16 ya. Allah berfirman, "A'amintum man fis sama'?" "A'amintum man fis sama'?" Apakah kalian beriman kepada zat yang ada di atas langit sana? Al-Mulk ya. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaannya Allah yang ada di langit? Ya, Allah aminun man fis sama, aku adalah orang yang diberi amanah oleh zat yang ada di langit. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ayat yang ketiga. Jadi yang pertama adalah fauqiyah, yang kedua adalah kata ulu, yang ketiga adalah penyebutan kata fissama, ya fissama. Yang keempat, at-tasrihu, penetapan dan pernyataan di dalam Quran dan hadis, bi'annahu ta'ala alal arshi mustawin alaihi, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsh. Sebagaimana Allah firmankan surat Al-A'raf 54, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Allah Rabb kalian, dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. "Summa istawa 'alal 'arsy." Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Begitupun firman Allah surat Thaha ayat yang kelima, ayat yang populer, Allah berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Dialah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Wali ahadis waradat fi dhalik, belum lagi hadis-hadis yang menyebutkan hal yang sama. Ya'ti dhikruha qariban indal kalami ala sifatil istiwa. Akan kita sebutkan nanti di belakang ketika kita secara khusus membahas istiwa, kata beliau. Wa thabata, dan telah sahih diriwayatkan dari Habrul Ummah, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi, orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? "Inna allaha kana ala arshihi." Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsh. Itu perkataan Ibnu Abbas. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Ibnu Jarir, Imamul Mufassirin, beliau berkata dalam tafsirnya, "Haddasana Ibnu Bashar, haddasana Abdurrahman, warawahu Ad-Darimi fi raddil alal Marisi." Disebutkan juga riwayat ini oleh Ad-Darimi ketika di dalam kitab beliau Ar-Raddu alal Marisi. "Haddasana Muhammad ibnu Kathir al-Abdi," telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Kathir al-Abdi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Qadha wal-Qadar, "Min tariqi Ya'la ibni Ubaid," dari jalan Ya'la ibn Ubaid, semuanya antariq Sufyan al-Thawri. Ya, telah berbicara kepada kami Abu Hisham al-Wasiti, dan beliau adalah seorang yang fiqah, an-Mujahid, dari Mujahid, an-Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Dan hadis yang barusan kita katakan, isnaduhu sahih, sanatnya adalah sahih. Apa yang sanatnya sahih? Pernyataan Ibnu Abbas bahwa Allah adalah di atas arsh. Belum lagi dalam hadis juga ada ya terkait dengan arsy. Baik, ma'asyiral muslimin,

Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua, pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Problema. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan, layanan telepon 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita masih di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, pembahasan tentang Tauhidul Asma'i Wassifat. Ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tentang rumah tangga. Apa hukumnya jika seorang suami sering mengancam dengan mengucapkan kata talak? Wallahu alam bisawab, ya. Tentunya ini adalah ucapan yang tidak bisa dipermainkan. Ya, salasun jidduhunna jid wa hazalahunna jid. Ada tiga kalimat yang ketika diucapkan bercanda adalah sungguh-sungguh, dianggap sungguh-sungguh, dan kalau diucapkan sungguh-sungguh tentunya adalah sungguh-sungguh. Salah satunya adalah ucapan anti talik, engkau wa telah saya talak. Ya, dan hendaknya seorang suami bisa menjaga lisannya dari menyakiti istrinya, ya, dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, ya, walaupun tentu istri senantiasa berusaha memperbaiki dirinya, ya, memperbaiki, dan dia berusaha mencari keridhaan suaminya. Artinya dia mencari penyebab kenapa suaminya marah, kenapa suaminya mungkin berkata dengan suara yang tinggi kepadanya. Dia berusaha menganalisa, introspeksi diri, bermuhasabah, ya. Tetapi ketika seorang istri berusaha berbuat baik, berakhlak kepada suaminya, berusaha mencari keridhaan suaminya, lalu suami sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, maka saya mengingatkan agar para suami selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan Allah telah berwasiat di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Ya, baik dalam pengertian memberikan nafkah yang halal, baik dalam pengertian memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dalam hadis Rasulullah berkata, istausu bin nisa'i khair. Berikanlah wasiat kepada wanita dengan nasihat-nasihat yang baik. Fa innahunna khuliqna minadh-dhala'. Karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita terlalu kuat meluruskannya, maka dia bisa patah. Tetapi kalau kita tidak meluruskannya, maka dia tidak akan lurus. Oleh karenanya istausu bin nisa'i khairan. Terus-menerus berwasiat memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Dan hendaknya kita bisa menjaga lisan kita. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan kalimat yang baik atau lebih baik dia diam. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya salat berjamaah di masjid 5 waktu. Kalau tiap hari, tetapi imamnya perokok berat, sahkah salat saya dari hamba Allah di Cinere? Allah alam bisawab ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat mengatakan bahwasanya sah salat di belakang orang yang fasik sekalipun ahli maksiat. Salatnya sah di belakang orang yang fasik, yang ahlul maksiat, selama dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Hanya saja tentunya ya, para pengurus masjid hendaknya bisa memilih imam yang pas ya. Dan kita kadang bersedih melihat sebagian kaum muslimin ketika ditanya apa hukum rokok, mereka katakan makruh, artinya dibenci oleh Allah. Tetapi ironisnya, sesuatu yang dibenci oleh Allah dilakukan di rumah Allah. Apakah ini pantas? Ya. Apakah ini pantas? Kita masuk ke rumah wali kota atau gubernur, ada protokolnya, ada aturannya. Barangkali dilarang kita menggunakan pakaian yang tidak berkerah, maka kita akan berkerah misalnya. Dilarang kita bising, kita gak akan bising. Dilarang merokok, kita tidak akan merokok. Lalu ironis kalau kita taruhlah meyakini rokok sebagai sesuatu yang makruh ya, walaupun pendapat yang paling kuat dia haram, tetapi kita lakukan di rumah Allah, di masjid, seperti sesuatu yang menantang. Nih, kamu gak suka, nih liatin saya rokok. Itu gak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Kalau di sekolah saja tidak merokok, di tempat umum tidak merokok, kenapa di masjid merokok? Padahal di masjid adalah rumah Allah. Dan Allah taruhlah dalam syariatnya mengatakan itu makruh, walaupun sebenarnya pendapat yang lebih kuat, saya cenderung kepada haram. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kita pilih orang-orang yang memang bagus bacaannya, lalu bagus juga agamanya, orang yang disukai oleh masyarakat. Oleh karenanya kan dalam agama kita ada aturan bahwa imam itu, imam sholat maksudnya, jangan orang-orang yang dibenci oleh makmumnya. Seburuk-buruk imam itu yang dibenci oleh makmumnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya di luar tema. Saya mengetahui bahwa jual beli di masjid sangat dilarang, tapi saya baru sadar kemarin kalau selama ini saya telah melakukan jual beli di masjid karena saya mengajar TVQ dan saya juga bagian pembelian buku jilid. Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Karena memang ngajinya itu di dalam masjid. Ngajinya di masjid, tapi transaksi jual belinya bisa di luar. Artinya kita keluar dulu sebentar, kita lakukan jual beli di luar. Atau di kantor DKM misalnya ya, yang memang dibangun bukan untuk sholat, tapi untuk kantor. Ya silahkan lakukan di tempat tersebut. Ya barakallahu fikum. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wujud, kidam, baqa, dan lain-lain, apakah ini ada dalilnya? Apa pemikiran seperti ini termasuk penyimpangan dan melakukan amalan dengan amalan itu termasuk mengada-ngada dalam agama? Baik, yang pertama, ya sifat yang 7 atau sifat yang 20, kalau dari sisi dalil, misalnya Allah itu wujud, mereka berdalil dengan kul huwallahu ahad misalnya. Allah itu apalagi misalnya sami'an basira, ya ada dalilnya, wa huwa sami'ul basir. Ya, sifat ilmu, Allah al-alim ada, sifat kudroh qadir ada. Ya, artinya kalau kita bicara dalil ya secara umum sebenarnya ada secara umum ya, ada dalilnya, walaupun diungkapkan dengan ungkapan yang lain. Misalnya kalau di dalil itu al-awwal, tapi di situ disebut al-qadim misalnya, terdahulu. Artinya secara umum ada dalilnya. Hanya saja yang jadi masalah adalah membatasi sifat Allah hanya 7 atau hanya 12 atau hanya 20 hanya berdasarkan akal, pertimbangan akal, ya, dan menolak atau mentakwil sifat-sifat selain dari yang 7 atau yang 12 atau yang 20, tentunya ini adalah tidak sesuai dengan mazhabnya salaf, tidak sesuai dengan mazhabnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka tidak dikenal, tidak ada satu riwayat pun dari para ulama salaf atau para imam mazhab yang empat atau para imam ahlul hadis sebelum apa namanya sebelum kita dahulu, tidak ada diriwayatkan bahwa mereka mengatakan misalnya Ibnu Abbas berkata sifat Allah 20, Ibnu Umar berkata sifat Allah 7, atau Ubay bin Ka'ab mengatakan sifat Allah 12 dan lain sebagainya. Tidak kita dapatkan. Ya, tidak kita dapatkan. Oleh karenanya Ahlu Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat dan orang yang mengikuti mereka meyakini bahwa setiap nama mengandung sifat. Artinya kalau bapak-bapak selama ini membaca 99 nama, maka di dalamnya terkandung 99 sifat. Ya, dan membatasinya adalah tidak ada dalil dan menyelisihi manhaj atau madhab pemahamannya para ulama salaf, salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan yang mempopulerkannya ya pada masa siapa? Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari, begitupun Abu Mansur Al-Maturidi, ya, rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya beliau Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah sudah rujuk dari pendapatnya. Oleh karenanya beliau memiliki tiga masa periode pemikiran. Ada masa di mana beliau bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah karena terpengaruh dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, disebutkan salah satunya adalah ayah tirinya ya, Abu Ali Al-Jubai atau siapa namanya, itu selama 40 tahun. Kemudian bertemu dengan Muhammad Ibnul Kulab, salah satu gurunya Muhammad Ibnul Kulab. Ya, disitulah beliau belajar tentang apa yang kita sebut dengan sifat 20. Muhammad Ibnul Kulab disebut Kulabiyah. Di kemudian hari, Syekh Abul Hasan rahimahullahu ta'ala rujuk dari dua pendapat sebelumnya dan menyatakan dirinya mengikuti akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu tidak membatasi sifat dan tidak mentakwil sifat-sifat Allah. Sebagai bentuk beliau bertobat dari dua mazhab sebelumnya, Syekh Abul Hasan rahimahullahu ta'ala menulis kitab yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kitab ini benar-benar milik Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir menisbatkan kitab itu kepada Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitupun ada kitab yang berjudul Al-Maqalat Al-Islamiyah, itu pun tulisannya siapa? Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan satu lagi, apa itu kitab berjanji? Karena di kampung saya sering digunakan sebagai amalan. Kitab berjanji, kitab barang dia bercerita tentang sirah, cerita ya sirah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca sirah membaca sejarah. Ya, tetapi terkadang dikaitkan dengannya hal-hal yang sifatnya menyimpang menurut saya. Dalam bentuk ada acara ritual tertentu dibaca, diyakini bahwa Nabi datang ke tengah-tengah mereka, ya. Ini kalau seperti ini ya, Allah alam bisab, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalaupun kita ingin membaca sejarah Nabi, ya dibaca. Kalau ini mohon maaf, barangkali kebanyakan yang membaca berjanji itu, barangkali ya Allah alam bisab, itu tidak tahu, tidak paham isinya. Ya, itu sejarah Nabi, tapi tidak paham isinya, kan begitu. Padahal tujuan kita membaca sejarah ya agar kita dapat ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibrah, kata Allah. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu pelajaran. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengambil pelajaran, tapi kita tidak paham? Diambil hanya fadilahnya saja. Dan fadilah itu kan sesuatu yang sifatnya menurut saya tauqifiyah. Artinya tauqifiyah, saya tidak boleh mengatakan ini fadilahnya begini, begini, begini tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah. Harus ada. Siapa yang membaca ayat kursi satu kali di pagi hari, satu kali di sore hari, dijaga oleh Allah. Fadilah, keutamaan. Ada hadisnya. Siapa yang membaca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah, fadilahnya begini. Siapa yang baca Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Tiga kali di pagi hari, ada keutamaannya seperti ini. Siapa yang membaca, la ilaha illallah, wahdahu la syarika, la lahul mulku, walahul hamdu, walahu kulli syai'in qadir. Ada fadilahnya. Ucapan-ucapan ada fadilahnya, itu tidak bisa dibuat oleh manusia, oleh kita. Tetapi disampaikan oleh Allah dalam Quran, ya misalnya Allah katakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Banyakin istighfar. Tuhanmu itu Maha Pengampun, nanti akan ada hujan yang lebat, rezeki kalian ditambah, anak-anak kalian ditambah, Allah kasih kalian kebun. Itu perintah dan fadilah ada di Quran. Atau kalau tidak ada di Quran, ada di hadis. Boleh tidak syekh tarikat, seorang syekh di tarikat sufi misalnya, lalu dia mengatakan siapa yang baca ini akan begini, siapa, berasal dari dirinya atau dari mimpi yang dia lihat? Tidak bisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ya telah kucukupkan atas kalian nikmat-nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya agama kita telah sempurna. Mana jalan ke surga sudah jelas, mana jalan ke neraka telah jelas. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Maksud 6 masa itu bagaimana? Dan bolehkah membaca doa mau masuk WC dalam hati? 6 masa, 6 waktu. Ya, 6 waktu. Ya, tentunya waktu di akhirat berbeda dengan waktu di dunia. Ya, 6 waktu. Waktunya berbeda tentunya ya. Kalau di akhirat atau di alam yang lain dengan dunia, kan dunia 24 jam. Kalau di akhirat beda lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu harinya 50 alf sanah. Di surat Al-Ma'arij ya. Atau dalam ayat yang lain, alfasanatin mimma ta'udun. Satu harinya seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Artinya berbeda. Ya, berbeda. Masa. Bagaimana Allah alam bisawab? Karena hal itu tidak dirinci, ya kita pun tidak merincinya. Lalu tadi apalagi pertanyaannya? Membaca, hukum asalnya bacaan itu di lisan ya. Hukum asalnya bacaan itu di lisan, ya bukan di hati. Zikir, doa itu di lisan, bukan di hati. Hukum asalnya ya, di hati ya zikir dalam arti ingat Allah ya di hati. Syukur itu amalan hati, sabar amalan hati, cinta amalan hati, takut amalan hati, qanaah amalan hati. Adapun zikir dan doa itu amalan lisan. Allah alam bisa. Terkait asma wa sifat, ada sifat yang manusia diperintahkan untuk diikuti seperti pemaaf penyayang, tapi ada sifat Allah yang dilarang diikuti. Mohon penjelasannya. Jadi ada hadis yang mengatakan innalillahi tis'un wa tis'un asman. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang mengahsoknya dakhalal jannah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahso, ya ahso itu artinya bukan hanya menghafal, tetapi memahami maknanya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Allah adalah Maha berilmu, maka kita rajin menuntut ilmu. Allah Maha memaafkan, maka kita senantiasa memaafkan. Boleh enggak dicontoh sifat misalnya syadidul iqab? Keras kalau menghukum. Ya tidak, itu khusus bagi Allah. Tidak mungkin kita, sedangkan seharusnya kita mengambil sifat yang lain, yaitu mengambil kasih sayang. Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Kata Nabi kan begitu. Ya. Apalagi sifat sombong, itu gak boleh diambil. Ya. Dalam hadis dikatakan apa? Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Allah itu akbar. Dan dia pantas untuk sombong karena dia adalah maha sempurna. Maka barang siapa naza'ani fihi, yang ingin menyaingiku dalam kesombongan, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis dikatakan fa innallaha, dalam hadis apa kata Allah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Allah akan memasukkan ke dalam neraka orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana menghadapi suami yang egois? Ya bersabar. Kita berusaha mencari keridoannya. Ya berusaha melayaninya dengan sebaik-baik mungkin, mengingatkannya dengan cara yang baik ya. Saya rasa ketika seorang wanita berakhlak dengan akhlak yang baik, berucap dengan kata-kata yang baik ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, Allah akan bukakan hatinya, Allah akan terangi jiwanya agar dia menjadi baik insyaallah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, oleh karenanya bersabar, terus didoakan, terus diajak untuk kebaikan, ditunjukkan kepada kebaikan, terus kita melayaninya dengan baik, mencari keridoannya, berkata dengan kata-kata yang dia sukai, berbuat dengan perbuatan yang dia ridhoi. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, karena Rasulullah berkata ya bahwa seorang wanita ya keridoan suaminya adalah keberkahan baginya. Tetapi kemurkaan suaminya adalah kecelakaan bagi seorang wanita. Allah alam bissawab. Apa hukumnya assalamualaikum, apa hukumnya waalaikumsalam, apa hukumnya istri pakai cadar? Ulama khilaf antara yang mengatakan wajib dengan mengatakan sunnah. Itu khilaf ya. Kajiannya panjang. Ya, Syekh Albani rahimahullah menulis ya hijab al-mar'ah al-muslimah kalau saya tidak salah. Saya punya bukunya tapi terjemah. Ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau berpendapat sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib. Disebutkan bahwa pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz rahimahumullah mengatakan wajib. Ya, termasuk katanya Imam Syafi'i disebutkan bahwa beliau berpendapat wajib. Karena beliau berkata bahwa jilbab al-mar'ah jami'a auratul mar'ah jami'u badaniha. Aurat wanita itu seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat. Hanya ketika sholat saja. Allah alam bissawab. Pertanyaannya alhamdulillah sudah habis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.